Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan secara ringkas mukhtasaran terkait dengan taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kain kafan yang wajib adalah satu lembar yang menutupi aurat, menutupi semua badan. Jadi yang wajib adalah satu lembar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wal wajibu fil kafani saubun yasturu jami'ahu. Dan yang wajib bagi kafan adalah satu lembar, yasturu jami'ahu, yang bisa menutup semua tubuh. Jadi misalnya ini kain kafan ya, satu lembar ya. Kemudian ada jenazah sudah dibungkus dengan kain kafan ini, sudah menutupi semuanya. Ini yang wajib ya. Jadi wajibnya adalah satu lembar kain kafan, yastur jami'ahu, yang menutup semua. Dan seandainya kain kafan itu kurang, karena banyaknya orang yang meninggal ya, kemudian ketika dipakaikan kain kafan itu ternyata tidak bisa menutup seluruh tubuh. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kakinya terbuka. Kalau digunakan untuk menutup bagian bawah, kepalanya terbuka. Fahal amal, apa yang dilakukan? Ini pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, dan perang adalah di antara kejadian yang mungkin banyak orang meninggal. Dalam perang Uhud wafat kurang lebih 70 orang sahabat, termasuk yang meninggal adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Juga yang meninggal pada perang itu adalah sahabat Mus'ab ibn Umair. Ya, ketika Mus'ab ibn Umair dikafani, ternyata kafannya tidak cukup. Kalau digunakan untuk menutup kepalanya, bagian atasnya, bagian kakinya, terbuka. Kalau digunakan untuk menutup bagian kaki, bagian kepala, terbuka. Di saat itu Nabi mengatakan, ya, tutuplah bagian kepalanya, yakni bagian kaki biarkan terbuka, tidak tertutup dengan kain kafan, kemudian berilah daun gitrin, ditutup dengan daun wabilah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi dari hadis ini juga bisa diambil faedah ketika ya banyak jenazah dan kain kafan itu terbatas. Ya, kalau seandainya satu kain kafan pun tidak bisa menutup seluruh tubuh, maka fattaqullaha mustata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Gunakan kain kafan untuk menutup pada bagian atas, bagian kaki ditutup dengan daun, apakah daun irsir atau daun pisang atau yang semisalnya, digunakan untuk menutup bagian apa? Kaki. Ya. Wabillah itu. Dan yang sunnah, ya, kain kafan itu, ya, yang paling afdal 3 lembar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dikafani dengan 3 lembar kain. kafalah dengan 3 lembar kain. Wabillahi itu. Demikian pula kaum wanita, ya. Satu lembar cukup tidak tadi? Cukup. Ketika menutup apa? Aurat. Baik. Dan yang afdhal adalah 3 lembar kain kafalah juga bagi kaum wanita. Qala ba'du ulama, sebagian ulama berpendapat kaum wanita lebih banyak lagi, itu 5. Di sini ulang terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan insyaallah dalam masalah ini luas, yakni bagi yang berpendapat 3 lembar kain yang afdhal bagi laki-laki dan wanita, ini pendapat yang kuat. Dan seandainya ada yang mengkafani kaum wanita dengan 5 lembar, maka ini juga salah satu pendapat di antara pendapat para ulama. Wal amru fihi wasi', dalam masalah ini insyaallah luas, walaupun ya yang kita anggap kuat di sini adalah 3 lembar kain, baik bagi kaum laki-laki atau bagi kaum wanita. Dan kalau ada 1 lembar kain yang mencukupi, ya, ini juga sudah apa? Cukup. Yang wajib adalah 1 lembar yang menutupi jami' seluruh hara jasad. Dan yang sunnah berwarna putih, ada sunnah. Sunnah berwarna putih. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara ya mengkafani jenazah? Tentunya kita akan menyiapkan ya 3 kain kafan. Nah, 3 kain kafan, 3 lembar ya. Ini harusnya praktek ya, tapi harus bisa memperkirakan. Kain kafan yang ada di tempat kita ini, di negeri kita ini, biasanya lebarnya itu tidak terlalu lebar, tidak lebar. Ada yang hanya sekitar mungkin 1 meter demikian. Yang kalau digunakan untuk 1 lembar saja tidak cukup. Apalagi yang tubuhnya gemuk, ya, masih terbuka bagian dada. Apalagi yang perutnya besar, lingkar perutnya kan, lingkar perutnya lebar, dadanya bidang. Ini satu itu kan tertutupi. Tapi kalau anak-anak kecil seperti ini satu lembar cukup, ya kan? Tapi kalau yang besar-besar seperti ini, nah, sini, barangkali kita contoh. Nah, barangkali aku nah ini tak cukup ini, tak cukup 1 lembar kain yang ada di negeri kita ini. Baik. Kalau ada kain yang lebarnya 120, ya ini semua masih bisa masuk menutup badan untuk lebarnya masuk. Baik. Nah, tentu di sini ikhwatul kiram rahimakumullah, 1 kain kafan yang biasa dijual di tempat kita itu tidak cukup. Kenapa? Karena lebarnya untuk menutup bagian dada saja tidak tertutup. Sehingga kita siapkan 3 kain lebar kafan. 3 lembar. Nah, yakni sebelum kita meletakkan jenazah di atas atau dimasukkan diletakkan di tumpukan kain kafan, ya, kita siapkan tali dulu. Tali diletakkan. Berapa jumlah tali? Secukupnya. Yang kalau digunakan untuk mengikat, maka tidak akan lepas jenazah ini. Ada yang mengikatnya dengan 7 helai. Tali. Kalau agak sedikit memotong, 1 ikatan pada luar kakinya, setelah kaki, 1 ikatan di atas apa, kepalanya, kemudian sisanya ada yang di dada, ada yang di perut, ada di dalam lutut, terus. Ini semuanya 7 apa? 7 kain, 7 ikatan tali. Tapi tidak itu. Nah, tidak harus 7, 3, cukup ya, labas, tidak masalah. Intinya adalah bagaimana agar ikatan itu bisa mengokohkan lipatan-lipatan nada kain kafan. Seandainya kain kafan itu lebar 120 cm, maka cara di dalam kita mengkafani ya, ditumpuk sejajar, karena satu saja bisa menutupi ada tubuh. Bisa terbayang? Baik. Ya. setelah kita siapkan tali, ya, ditaruh di atasnya ada kain kafan. Tiga tumpukan kain kafan yang ditumpuk sejajar, karena satu kain kafan saja sudah cukup untuk menutup seluruh alat tubuh. Ya. Kemudian kita angkat jenazah. Atau sebelumnya ikhwan disunahkan untuk kain kafan ini diberi wangi-wangian. Kalau ada dufur, ya, kayu galari yang dibakar, diasapi sehingga dia menjadi wangi. Ini bagus. Atau ya, apa namanya, wangi-wangian yang ditumbuk atau yang punya wangi yang memungkinkan, yang mudah, yang mudah. Baik, diletakkan di mana? Di kain kafan. Kain kafan yang pertama digelar, dikasih nama wangi. Taruh lagi di atas, dikasih lagi uang dan seterusnya, sehingga ya, akan jadi uang yang kafan. Ya. Diangkat jenazah. Jenazah diangkat, diletakkan di atas mana? Di atas tumpukan yang kafan ini. Dengan tetap menjaga aurat jenazah ini tertutup. Ingat, auratnya tetap dalam tertutup. Kalau tidak itu, diangkat. Masih menggunakan kain untuk menutup tadi. Jadi alangkah lebih baiknya ketika satu orang, dua orang, tiga orang sedang memandikan, yang lainnya sudah menyiapkan kain apa? Sudah cepat penyelenggaraan jenazah. Diangkat jenazah, diletakkan di atas apa? Tumpukan kain ini. Kemudian setelah itu, ya, di apa namanya, dilipat secara apa namanya, menganyam. Yudrijuhu idrojan. Jadi bukan tiga ini langsung dipakai, tidak, tapi satu per satu agar lebih kokoh. Ya. Lipatan yang pertama adalah kain yang paling atas. Kita lipatkan dulu yang sebelah kanan tubuh. Kita lipatkan satu. Lalu apa? Seperti ini. Yang kanan dulu. Kemudian kain kafan berikutnya rumpuk. Pak, yang ketiga juga ini. Si kainnya lebih kokoh. Ketimbang tiga-tiganya langsung bisa dipanik. Iya, seperti itu. Sambil dirapikan, ya. Baik, dengan diikat bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, ya. Dengan ikatan yang kokoh namun mudah dilepas, ikatan-ikatan tali itu. Karena nanti setelah kita turun dan jenazah ke apa namanya, maka kita lepas ikatan-ikatan. Nah, lebih dari itu. Ini kalau kain kafannya lebar seperti kita sebutkan. Namun seandainya kain kafan itu tidak lebar, karena mungkin hanya 90 cm atau 100 cm, yang ini kalau dilipatkan saja tidak ada, mencukupi tubuhnya besar, maka diakali, ya. Nah, lalu dibuat, ya, ditumpuk seperti ini, mohon. Sehingga menjadi apa? Lebar. Ya. Tali sudah disiapkan di bawah. Ya. Kemudian setelah itu di apa namanya, ini mesti insyaallah akan apa namanya, akan rapat insyaallah. Tidak ada aturan khusus. Yang penting bagaimana jenazah ini tertutup dengan kain kafan. Sahih, mudah. Bismillah ya sahih, mudah. Kemudian diikat kencang, siap untuk ya disolati dengan dia lah dimakamkan insyaallah. Nah, dan sekali lagi ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Nah, kain kafan yang wajib adalah satu lembar dan yang afdal adalah berapa? Tiga lembar, baik laki-laki atau wanita. Bagi yang berpendapat bagi kaum wanita lima lembar, lahu dalika, maka ini perkara yang luas insyaallah. Bahkan ulama qala bi dalik, sebagian ulama berpendapat dengan pendapat itu. Wabila itu, walaupun ya, kita lebih condong kepada pendapat yang pertama bahwasanya kain kafan bagi kaum laki-laki sama dengan kain kafan bagi kaum wanita sama. Ada sebuah permasalahan, yakni ketika jenazah itu meninggal karena atau dalam keadaan ihram, meninggal dalam keadaan ihram, umrah atau haji. Ada perlakuan khusus yang berbeda dengan ya ketika meninggal biasa, yaitu ya kepala tidak ditutup. Ketika haji wada, Nabi alaihi wasallam haji bersama dengan para sahabat, ya, ada di antara sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain saqat, jatuh dari makamnya dan terinjak. Diinjak oleh untanya, sudah meninggal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn. La tuhammituhu wa la tukhammiruhu." Atau kata qala Rasul alaihi salatu wasallam, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air dan sidr. Daun adalah bidan. Ini dalil disunnahkan kita memandikan jenazah, antaranya adalah air yang dicampur dengan daun bidan. Ini sahabat meninggal dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, ketika haji bersama Nabi alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa kaffinuhu fi thawbayhi." Dan kafanilah dia dengan menggunakan dua kain ihramnya. Berarti berapa kain yang digunakan di sini? Dua kain. Dan yang wajib adalah berapa? Satu. Kafinuhu fi thawbayhi. Kemudian Nabi mengatakan, "La tuhammituhu," jangan kalian beri wangi-wangian. Ini bedanya dengan orang yang mati biasanya diberi wangi-wangian. Tetapi orang yang ihram tidak diberi wangi-wangian. Karena memang diantara larangan-larangan ihram, orang yang masuk ke dalam ibadah umrah atau masuk dalam ibadah haji, di antara larangan-larangan ihram adalah tidak boleh bagi dia untuk memakai wangi-wangi. Ya. Dia mati dalam keadaan ihram, biarkan, jangan dibiarkan wangi-wangi. Juga la tukhammiru, jangan tutup mukanya, jangan tutup wajahnya, kepalanya biar terbuka. Ya. Tayyib. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jelas bagi kaum laki-laki dibuka kepala dan mukanya. Tetapi kaum wanita bagaimana? Ada yang berpendapat juga sama, muka tidak ditutup. Karena orang yang sudah ihram, ya, bagi wanita, wanita sudah ditutup wajah. Tidak pakai cadar, tidak pakai niqab, burqah. Tetapi sebagian lagi mengatakan tidak, tetap ditutup bagi kaum wanita. Kenapa? Karena ketika dia akan dikembangkan, yang memegang adalah kaum laki-laki. Wahana huwa sahih, dan yang lebih akrab, insyaAllah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa'innahu yub'athu yawmal qiyamati mulan biyan. Karena dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, dalam keadaan bertalbiyah. Kafani dia dengan dua kain ihramnya, jangan diberi wangi-wangian dan buka kepalanya, karena sungguh dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah. Nah, dan manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan membawa luka-luka dan darah bercucuran keluar kata, tetapi baunya bau misik. Orang-orang yang mati mana syahid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang terkait dengan permasalahan pada kafan, dan insyaallah mudah ya untuk dilaksanakan. Baik, bisa dipahami insyaallah. Berikutnya ikhwan fil kiram rahimakumullah, ya, di antara yang sebut di dalam permasalahan akamul janais adalah as-salah ala bayit, mensolati jenazah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa sifatu as-salah alaihi an yaquma wa yukabbiru fa yaqra al-Fatiha summa yukabbiru wa yusalli ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam summa yukabbiru fa yad'u lil-mayyiti fa yaqulu allahumma aghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil-ma'i wal-thalji wal-barak wa naqqihi min al-dhulubi kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-daras allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Na'am. Salat jenazah hukumnya wajib, fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada yang memelatih. Wabillahi taufiq. Dan disunahkan untuk memperbanyak orang yang menyolati. Ya. Disunahkan untuk memperbanyak orang yang menyolati, ya, mayit. Semakin banyak yang menyolati, ya, semakin afdal. Disebutkan dalam hadis, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fayakumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa syafa'ahu Allah fihi." Tidaklah ada seorang muslim yang mati, meninggal, kemudian ada 40 orang rajulan, di sini dikatakan rajulan laki-laki, tidak harus laki-laki, bisa laki-laki dan wanita. Nah, yang jelas 40 orang yang mereka itu la yusyrikuna billahi syai', tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ya, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala kecuali Allah Jalla wa'ala menjadikan ini sebagai syafaat yang diterima untuk orang ini. Jadi hadis ini, ya, diambil satu faedah bahwa saya disunahkan untuk memperbanyak orang yang sholat. Seperti disebutkan dalam hadis 40 orang, 40 orang yang menyolati wa huwa la yusyriku billahi syai'an, tidak disebutkan Allah Jalla wa'ala. Dalam sebagian hadis wahwa inda muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man shalla alaihi mi'atun min ahli tauhid ghufira lahu, barang siapa yang shalla alaihi disolati oleh mi'atun 100 orang min ahli tauhid, dari ahli tauhid ghufira lahu, dia akan diampuni. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini juga diantara faedah kita tinggal di lingkungan yang baik. Ketika kita tinggal di lingkungan yang baik atau berkawan bersahabat dengan teman-teman yang baik, bertauhidkan Allah azza wajalla, kita akan disolati oleh orang yang baik dari kalangan ahli tauhid. Dan ahli tauhid adalah orang yang tidak bersekutukan Allah Jalla wa'ala. Diambil dari dua hadis ini. Hadis yang pertama Rasul mengatakan tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada 40 orang yang tidak bersekutukan Allah. Kemudian dalam riwayat berikutnya 100 orang yang merupakan ahli tauhid. Berarti ahli tauhid adalah orang-orang yang tidak bersekutukan Allah Jalla wa Ala sesuatu. Maka orang yang diampuni oleh Allah akan diterima syafaat mereka. Dan kalau seorang diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, artinya dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala. Walaupun cukup satu orang yang berarti, karena hukumnya fardu apa? Kifayah. Tetapi disunahkan untuk memperbanyak orang yang berarti, laki-laki atau wanita. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sifat ya, salat ya. Sifat salat jenazah, salat jenazah adalah salat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Tetapi salat yang terdiri dari arba' takbirat. Empat apa? Takbir. Ada aqallu ma ruwiya min sifati as-salat, salat jenazah. Yang paling sedikitnya dari jumlah takbir yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah 4 takbir. Allahu akbar. Takbir yang pertama. Setelah membaca takbir yang pertama, ya, kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. An yaquma fa yukabbir fa yaqra Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Seandainya dia menambah dengan surat yang pendek, tidak mengapa. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian riwayat. Baca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Summa yukabbir. Dan takbir yang kedua, Allahu Akbar. Yusalli ala Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seabdul-abdul salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan takbir Allahu Akbar, takbir yang kedua. Doakan untuk mayit. Yang afdal adalah doa, doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Doa yang datang dari Nabi ada dua macam. Doa am, umum, dan doa khas, khusus. Doa am yakni doa yang di situ orang yang sholat mendoakan yang mati juga mendoakan yang itu. Semua masuk dalam doa. Seperti tadi disebutkan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan juga orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal termasuk yang sedang disolati. Ini doanya umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Ampuni pula yang muda-muda, yang kecil-kecil dari kami, wa kabirina, dan juga yang tua-tua, yang besar dari kami, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir atau yang ghaib, wa dzakarina wa unsana, yang laki-laki atau yang wanita. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam. Ya Allah, orang yang masih kau beri umur hidup sampai saat ini, hidupkanlah dia di atas Islam, jaga keislamannya. Wa man tawaffaytahu minna aw wa man tawaffaytahu fatawaffahu 'ala al-iman. Dan yang kau wafatkan dari hamba-hambamu ya Allah, wafatkanlah dia di atas iman. Mohon kepada Allah agar yang meninggal ini juga diwafatkan dalam kadaran iman. Ini doa Allah umum. Nah, dan seandainya seorang baca doa ini, ya cukup. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffahu 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Baik. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dalam Ahkamul Janaiz. Sudah diterjemahkan di sini, bisa dilihat doa-doa yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadis sahahu Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada doa yang doanya lebih khusus. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'adhu wa'akrim nuzulahu wa'asimat falahu wa'asimhu bilma'i wa'stadzu wa'l-barat. Dan seterusnya. Allahumma firlahu wa'afihi. Kalau hati-hati. Kalau wanita, Allahumma firlaha. Kalau banyak jenazahnya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'adhu. Allahumma ighfir lahu ya Allah amuridiyya warhamhu rahmatillah wa'afihi wa'fu anhu, berilah dia keselamatan, berilah dia maaf dan ampunan, wa akrim husulahu, muliakanlah tempat kembali dia, wasi' qalbahu, luaskanlah tempat masuknya, wa ghsilhu bil ma'i wasthalj wal barad, dan cucilah dia dengan air, dengan salju, dengan es. Wadaqqihi minal dhunub, bersihkan dia dari dosa-dosa ya Allah. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Doa yang tulus dari orang-orang yang hidup mengantarkan jenazah ini. Jasad disucikan, dimandikan, diwudhukan. Kemudian dibungkus dengan kain kafan yang diberi wangi-wangi, diperbaiki ahliyahnya, bersih. Kemudian disolati agar dibersihkan juga dari dosa. Fasubhanallah, betapa indahnya syariat, betapa mulianya syariat. Kita diajar untuk berbuat baik kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ikhwatul kiram, rahimatullah, rahimahullah. Jika ada yang bertanya, saya belum hafal doanya. Ketika ada jenazah, saya mau menyolati belum sempat menghafalkan doa. Bagaimana? Subhanallah. Terkadang ada jenazah yang datang banyak, takziah banyak sekali. Namun tidak ada yang menyolati kecuali satu dua orang saja. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak mengerti bagaimana cara menyolati jenazah. Tidak hafal doanya. Ikhwatul kiram rahimah rahimahullah, ja'a fi hadis rawahu Abu Dawud rahimahullah wa hassanahu al-Albani rahimahullah. Nabi SAW pernah bersabda, idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Idza sallaitum 'alal mayyit, jika kamu menyolati jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Jadi doa kamu dengan ikhlas minta kepada Allah untuk mayit. Di sini disebutkan secara mutlak doa apa saja. Seandainya kita tidak bisa kecuali hanya Allah, Allah maghfirullah, doakan kepada doa itu. Allah maghfirullah, Allah maghfirullah. Sambil antum belajar lagi, ya, agar bisa menghafalkan doa-doa yang datang dari siapa? Nabi Alaihissalam. Tentunya ini ya, lebih sempurna, lebih afdol. Nah, sekali lagi, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, tidak dibatasi doa apa di sini untuk maju. Rasul hanya mengatakan fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah kamu dalam berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit. Maka dari lafaz ini, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, boleh bagi seorang untuk bersungguh-sungguh berdoa dengan apa yang dia mampu dari doa. Nah, yang mudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu salam. Baik. Ada sebagian ulama yang mengatakan setelah takbir juga ya, berdoa lagi atau mencukupkan dengan yang sebelumnya. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firlana wa la ilaha illa anta. Salat bisa sekali, bisa salat lalu dua kali. Semuanya warid, semuanya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekali, kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara masalah yang ya, sering disebut oleh para ulama adalah masalah mengangkat kedua tangan. Hal yusrah rafu'ul yadayn. Apakah disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan atau tidak? Takdir. Satu, dua, tiga, empat. Nah, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan beliau mengangkat kedua tangan beliau dalam takdir-takdir tersebut. Namun datang riwayat dari Ibnu Umar Al-Kufan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau mengangkat kedua tangan. Istadalla bihadha al-hadis al-mawquf, para ulama berdalil dengan sini mengangkat kedua tangan di setiap takbir, baik takbir yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kebaikan agama ini, keindahan agama ini, Allah Jalla wa Ala menyediakan pahala yang besar bagi seorang muslim yang menyolati saudaranya, bagi seorang muslim yang mengantarkan jenazah saudaranya, diberi pahala besar. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada mayit. Terkadang seorang ya, nah, menanti jenazah lama dari rumah sakit, kemudian datang ke rumah Nabi dan menunggu setengah jam, satu jam, atau dia juga memandikan. Ya, ini kalau dipikir dari sisi dunia, ini dapat apa? Kan demikian ya, dapat apa? Kalau untuk kerja sudah dapat duit, kalau untuk objek sudah dapat apa? Uang. Ya, subhanallah. Allah Jalla wa Ala sayang kepada hambanya. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla di abdi al-mayyit, bagi hambanya yang mayyit ini yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi menambah amalannya, tidak bisa lagi beristighfar, tidak bisa lagi, sudah habis masanya dia, Allah Jalla wa Ala sediakan pahala yang besar yang menjadikan seorang muslim bersemangat untuk menyolati, bersemangat untuk mengantarkan jenazah. Dan nanti di pemakaman juga mendoakan lagi saudaranya yang telah dimakamkan dengan pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, Rasulullah sabda, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiran, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, qila wa man qiratan, qala mithlu jabalain 'adzimain. Muttafaqun 'alaih. Barang siapa yang menghadiri jenazah saudaranya muslim, kemudian dia menyolatinya dengan empat takbir, ada alal aqal yang baru sedikit diriwayatkan ada lima takbir, tujuh takbir, tapi kita sebutkan dengan empat takbir ini. Ya. Baik. Ini paling sedikit. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, menghadiri jenazah saudaranya, kemudian dia menyolatinya, falahu qiran, dia mendapatkan satu qiran. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya, dia menyolati sampai kemudian mengantarkan jenazah hatta tudfan, sampai di ya, makamkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qiran. Qila, Nabi ditanya, wa man qiratan, dua qiran itu seberapa? Faqala, maka Nabi mengatakan, mithlul jabalaini al-'azimain, seperti dua gunung yang besar. Allahu Akbar. Dua gunung yang besar, satu darah kebaikan saja ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. apalagi diberi oleh Allah dua kiraat seperti dua gunung yang besar, sehingga menjadikan saudara-saudaranya yang masih hidup bersemangat untuk menyolatinya, bersemangat untuk memandikannya, bersemangat untuk mendoakannya, bersemangat. Nah, barangkali ada di antara saudaranya yang hanya menyolati saja karena ada hajat lain yang lebih wajib bagi dia. Dia menyolati dan pergi, mendapatkan satu kiraat. Dan jika ada yang ada kesempatan untuk mengantarkan jenazahnya, maka dia mendapatkan satu kiraat yang lain, dua kiraat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya muslim. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas setelah ini tidak ada lagi permasalahan kecuali mengantarkan jenazah kemana? Ke makam. Untuk dimakamkan. Ya. Ada beberapa masalah yang terkait dengan dafnu al-mayyit, memakamkan apa? Jenazah. Ada waktu-waktu yang terlarang untuk memakamkan jenazah. Maka awqaf al-mahiyah, waktu-waktu yang dilarang untuk memakamkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit, ketika terbit sampai meninggi, sampai masuk waktu duha. Kemudian yang kedua, ketika waktu istiwa, waktu matahari berada di atas kita, istiwa sampai tergelincir. Ini waktu yang terlarang untuk memakamkan. Kemudian berikutnya adalah ketika matahari tenggelam, sampai tenggelam matahari. Ketika mulai tenggelam sampai tenggelam matahari. Hadi al-awqaf al-mahiyah, waktu yang dilarang untuk sholat memakamkan jenazah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana waktu malam? Nah, waktu malam diperbolehkan untuk memakamkan jenazah dengan syarat segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dikafani dengan baik, nah, bisa disolati, sudah memungkinkan untuk memakamkan di waktu apa? Malam. Ada pun larangan yang ada riwayat yang melarang untuk memakamkan di waktu apa? Malam. Itu difahami jika memakamkan di waktu malam ada hal-hal yang tidak betul, tidak sempurna di dalam apa memandikan, tidak sempurna di dalam apa namanya memakamkan dan seterusnya. Namun seandainya segala sesuatu yang bisa dilaksanakan, karena jaizun yang seperti diperbolehkan. Beberapa sahabat dimakamkan di waktu malam. Tapi seperti kisah seorang wanita penyakit masjid, Imratul Sauda, seorang wanita penyakit masjid. Kisahnya panjang wanita ini. Tapi intinya wanita ini kemudian suatu saat meninggal di waktu malam, dimakamkan oleh para sahabat. Rasul tidak tahu. Sampai Nabi kehilangan wanita ini. Ditanya para sahabat, mana fulana? Dia sudah meninggal ya Rasulullah, sudah kita makamkan. Kenapa kalian tidak beritahu kami? Hala adat tumuri, kenapa kalian tidak beritahu dan kabarkan kepada kami Rasul alaihi salatu wassalam? Para sahabat mengatakan khawatir memberatkan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan di mana kuburnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Yang mengetahui perkara yang gaib hanya siapa? Allah jalla wa ala. Adapun Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali kalau mendapatkan wahyu. Kalau dia tahu perkara yang gaib, tidak mungkin Nabi bertanya di mana wanita ini. Ya atau tidak? Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, tidak perlu Nabi bertanya di mana kuburannya, tolong antar saya. Nabi bertanya di mana wanita ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Dimakamkan tadi malam. Kenapa tidak kalian beritahu aku ya Rasulullah? Ya, dari sahabat. Kemudian sahabat mengatakan, khawatir mengatakan Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan di mana kuburnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menuju kuburan wanita ini, kemudian menyolati wanita ini. Ini masalah berikutnya yang terkait dengan masalah adalah ya, sholat jenazah. Boleh menyolati jenazah ya, di mana? Di kuburan sesudah dimakamkan. Dan ini bukan sholat gaib juga, karena jenazahnya ada di hadapan. Bagi yang tidak sempat untuk menyolati, kalau sudah terlanjur dia dimakamkan, maka dia bisa sholat. Dan ini tidak masuk dalam larangan sholat di kuburan atau menghadap ke arah kuburan. Ini dikhususkan, boleh sholat jenazah. Dan ini bukan sholat yang ada rukuknya, bukan sholat yang ada sujudnya. Dia menghadap kiblat di depan makam orang ini. Rasulullah SAW sholat menghadap kiblat, kemudian sholat seperti biasa dengan empat takbir, membaca surat al-fatihah, bersholawat, kemudian mendoakan wanita ini. Ya. Wabillahi itu. Sekali lagi masalah muslim ini masalah yang pertama terkait dengan waktu, waktu memakamkan jenazah. Nah. Kemudian berikutnya masalah muslim ini rahimahullah. Di bawah jenazah itu ya, ke pemakaman, ketika dimasukkan ya, maka dimasukkan kepalanya dahulu dari alam kakinya diturunkan. Tidak dari kakinya dulu. Baik. Di kepalanya apa? Kepalanya dahulu diletakkan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat dengan menjadikan sisi sebelah kanan ini sebagai apa? Tumpuan. Sisi sebelah kanan sebagai apa? Tumpuan. Seperti sunnah orang tidur. Orang tidur sunnahnya apa? Ya, miring ke arah kanan. Baik. Yakni kalau di negara kita ini berarti kepalanya di sebelah utara, ya. Kakinya sebelah apa? Selatan. Agar nanti tubuhnya bisa menghadap ke arah apa? Kiblat. Dengan bertumpu pada sisi sebelah apa? Sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Dihadapkan ke arah kiblat. Dan yang afdal bentuk dari makam adalah lahan. Jadi dikeduk ke dalam, kemudian diserongkan ada rongga ke arah kiblat. Ini yang afdal. Ini yang namanya lahan. Seandainya kondisi tanah tidak memungkinkan kalau dibuat seperti itu dan ambruk tanahnya, maka boleh membuat model shaft tadi, ya, membuat lubang ke bawah, kemudian bagian tengahnya dibuat apa? Lubang lagi untuk diletakkan jenazah di situ menghadap ke arah arah kiblat. Diletakkan jenazah, kemudian dilepas pada tali-tali. Dan ketika meletakkan jenazah, disunahkan untuk mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulullah. Bismillah wa ala millati Rasulullah. Hanya ini saja yang bisa. Adapun al-adzab wa al-iqamah fala yuqlamu lahu dalil. Tidak diketahui ada dalil yang menunjukkan kata hal tersebut. Dalam keadaan tetap ditutup semuanya, tidak boleh dibuka wajahnya, ya, tidak. Hanya dilepas sebenarnya ikatan-ikatannya. Kemudian setelah itu ditutup antara tubuh dia dengan lubang yang ada. Bisa menggunakan barangnya kayu barangkali. Baru setelah itu dia ada ditutup dengan ada tanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara masail, masalah-masalah yang terkait dengan ahkamul janaiz, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah, wa kana idza faragha min dafn al-mayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasdid فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Al-Hakim. Setelah selesai pemakaman, dan sebelumnya ada jenazah dukun di antara masyarakat juga, yang menurunkan jenazah adalah kaum laki-laki, karena kaum wanita tidak diizinkan untuk mengikuti apa? Jenazah tidak diizinkan. Kami dahulu para wanita dilarang untuk mengikuti apa? Jenazah. Sudah. Dan wanita itu lemah, bisa jadi dia akan terjatuh kepada apa? Niyahah. Satu sisi meratapi mayit, dan meratapi mayit dengan ratapan-ratapan jahiliyah ini hukumnya kabirah, dosa besar, min kabairi dzunub. Merintih meratapi mayit dengan ratapan-ratapan jahiliyah, sampai di antara mereka ada yang merobek-robek baju, memukul-mukul pipinya, ada yang berguling-guling di tanah, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat dan seruan-seruan yang menunjukkan dia tidak riba dengan takdir Allah. Bapak, kenapa kamu mati? Siapa yang beri makan kami setelah kamu mati? Lupa, yang beri makan adalah siapa? Allah. Kenapa bukan aku saja yang mati? Ya dulu yang mati. Kenapa? Kenapa kau mati dulu, bukan bapak dulu? Sebagian orang tua terpukul dengan pukulan yang demikian berat. Tapi kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang ada, yang menunjukkan dia tidak begitu. Memukul-pukul badannya, merobek-robek pakaiannya, berguling-guling di tanah, mengucapkan kalimat-kalimat seruan-seruan jadi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Termasuk kabair dzunub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "An-naihatu idza lam tatub tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "An-naihatu, wanita yang meratapi mayit dengan ratapan-ratapan jahiliyah, an-naihatu, idza lam tatub, jika dia tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatran, dalam keadaan dia diberi pakaian dari besi yang meleleh." Pakaian dari ya, logam yang meleleh, wadir untuk jawab dalam keadaan ya, apa namanya, badan yang terkena penyakit kusta, kurang lebih demikian makanya. Yang ini disiksa, bukan siksa yang seperti tuhan yang berpihak, wa alaihi sirbal qatira wadir untuk jawab. Ini menunjukkan bahwasanya ya, meratapi mayit hukumnya nada haram, wa min kabair dzunub. Kewajiban seorang muslim ketika mendapatkan musibah adalah sabar dan tidak mengucapnya kecuali nada yang Allah ridhoi. Menangis boleh, meneteskan air mata juga boleh. Wa bakkar nabiyyu alaihi salatu wasalam ala al-mayyit, pernah suatu saat Nabi menangis, yakni meneteskan air mata alam mayit, karena ada yang meninggal. Ya. Tapi putranya beliau Ibrahim meninggal dan beliau meneteskan air mata. Cucunya beliau juga demikian. Beliau juga meneteskan air mata. Ya. Kemudian Nabi mengatakan innaha rahmat, itu adalah rahmat. Jadi kalau sekedar menangis, bersedih, itu perkara yang boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah mada an-niyahah, meratapi mayit dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Tapi kembali pada permasalahan, wanita tidak diperbolehkan untuk mengikuti mada jenazah. Tidak diperbolehkan. Antara hikmahnya adalah karena lemahnya mereka, wanita ini. Dan tentunya hikmah yang lain ini syariat. jangan berkata saya kuat, saya bisa. Bukan masalah kamu kuat untuk menghadapi musibah, bukan masalah itu bisa. Yang kedua adalah saya. Yang ketiga, ketika terjadi percampuran laki wanita, yang terjadi adalah fitnah. Fitnah. Nah, bercampur baur laki-laki wanita dan perkara yang sangat menyedihkan. Fatul Jumal rahimahullah fa'atamassuk di sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Taib, yang menurunkan jenazah adalah laki-laki. Nah, walaupun jenazahnya adalah wanita dan bukan mahramnya, yang menurunkan adalah kaum laki-laki. Diturunkan, kemudian seperti yang telah disebutkan tadi. Setelah selesai pemakaman, di antara masalah yang juga disebutkan oleh para ulama, wakana ida faragha min dahri al-mayyiti, adalah Nabi alaihi wasallam ida faragha min dahri al-mayyit, jika telah selesai memakamkan jenazah, waqafa alaihi. Di antara sunnah Nabi, Nabi berdiri, berdiri di sisi makam kuburan. Waqala, kemudian Nabi bersabda kepada hadirin, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasdid fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Mintalah ampunan untuk saudaramu, was'alu lahu tasdid, dan mintalah kepada Allah dia dikokohkan nanti ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Fa'innahul ana yus'al, karena dia sekarang sudah ditanya. Ya, betapa indah hubungan persaudaraan dan ikatan iman. Karena ikatan yang dibangun di atas iman, inilah sekuat-kuat ikatan persaudaraan. Awsaku orang iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat kuat ikatan iman adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Persaudaraan di atas iman ini terus dijaga sampai matinya saudara kita. Subhanallah. Ada hak yang diajarkan untuk kita tunaikan untuk saudara kita. Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk saudaramu. Saudara kita. Dan ikatan yang ada adalah ikatan apa? Iman. Was'alullah lahu tasbih. Was'alullahu tasbih. Dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan tiga pertanyaan. Rabbuka, siapa Rabbu? Wa ma dinuka, apa agama? Wa ma nabiyuka, dan siapa nabi? Ketika seorang itu beriman, diberi kekokohan oleh Allah, maka dia pun akan menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jawaban-jawaban ini benar, akan terdengar suara dari langit, "Shadaqa 'abdi," benar jawaban hambaku. Kemudian Allah memerintahkan agar kuburan dilebarkan, diluaskan, maddal basar, sejauh mata memandang, diterangi oleh Allah azza wajalla, dan dibukakan pintu menuju jannah. Ini juga dalil yang menunjukkan jannah, surga itu sudah ada. Surga itu sudah ada. Ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar, dia mendapatkan nikmat kubur. Setelah ditinggal oleh malaikat Munkar dan Nakir, tiba-tiba datang seorang yang indah wajahnya, bagus pakaiannya, wangi harum aromanya, datang menemani, mendekati mayit. Maka bertanyalah mayit ini, "Man anta?" Siapa engkau? wajahnya wajah yang tampak mendatangkan kebaikan. Ternyata dijawab oleh orang ini, ana amalul salih, saya adalah amalan saleh. Sebagaimana dulu seorang bersemangat untuk melakukan amalan saleh, salat, zakat, puasa, dia ditemani oleh amalan saleh. Dan di sini masyarakat muslimin, saudara-saudara mayit yang masih hidup disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi untuk meminta ampun. Yang kesekian kalinya setelah dia juga menyolati tadi, Allahumma fullah, Allahumma sabbitku, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikanlah dia ketokohan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara permasalahan ya, yang juga penting untuk kita ingat, baik kita sebutkan permasalahan yang terkait dengan hal-hal sesudah kematian sampai di makam. Banyak masalah yang ini tidak kita sebutkan, namun ini mukhtasar secara ringkas. Kemudian masuk dalam masalah yang ketiga, masalah-masalah dalam pokok yang ketiga, yaitu masalah-masalah yang terkait ya, sesudah dimakamkannya saudara kita. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, adalah terkait dengan ziarah kubur. Terkait dengan ziarah pada kubur. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Dalam hadis dikatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah fa innaha tudzakkirul akhirah. Zurul kubur, berziarahlah kalian ke makam, kuburan. Fa innaha, karena ziarah itu tudzakkirul akhirah, mengingatkan negeri akhirat. Dalam sebagian hadis dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ziarah kubur ada dua macam. Yang pertama adalah ziarah yang masyru'an, ziarah yang disyariatkan, yaitu ziarah yang muwafiqah lis-sunnah, ziarah yang sesuai dengan mada sunnah. Yang kedua adalah ziarah yang mamnu'ah, ziarah yang terlarang. Nah, ziarah yang masyru'ah, ziarah yang disyariatkan adalah ziarah kubur yang maksudnya adalah mengingat kematian. Jangan ziarah kubur maksudnya adalah untuk tamasya. Tidak diambil di bawah untuk mengambil pelajaran mengingat kematian. Ziarah dengan maksud untuk mengingat kematian. Hati keras, hati terasa apa namanya seperti ini, keras, tidak semangat ibadah. Ziarah kubur, lihat kuburan, ini tempat saya nanti. Nasib saya seperti ini. Semangat lagi untuk apa? Beribadah. Yang kedua, ziarah yang masyru'ah adalah ziarah yang dimaksudkan untuk mendoakan mayit. Kita berbuat baik kepada mayit, mendoakan mereka. Karena di antara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kubur adalah mendoakan mereka. Dengan mengucapkan salam ketika masuk ke makam, kita mengucapkan salam, mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Assalamualaikum ya ahli diyar, semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian, wahai penduduk kubur, minal muslimina wal mu'minin, dari kalangan muslimin dan mu'minin, karena yang boleh didoakan hanyalah kaum mu'minin saja. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah bikum lahiqun, pasti akan menyusul kalian. Nah, jadi kalimat insyaallah itu bukan ragu-ragu. Wa inna insyaallah, dan kami insyaallah, jadi pasti. Karena sekarang kadang ada orang yang janji besok rumah ya, insyaallah. Jangan insyaallah. Duh, kok jangan insyaallah, bagaimana? Saya bilang insyaallah ini bukan untuk kemudian saya akan apa namanya mengingkari janji, tidak. Ini sesuatu yang diperintahkan. Kita tidak bisa memastikan perbuatan kita besok, apa yang akan terjadi besok, tidak tahu kita. Masih hidupkah atau sudah mati? Ataukah ada kesibukan yang lebih penting? Kan demikian ya. Kita berjanji, saya besok datang insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalimat insyaallah itu bukan keraguan-keraguan. Wabillahi taufiq. Contohnya hadis ini, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusulkan. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kami dan kalian. Ini doa untuk siapa? Mayit. Kemudian yang ketiga, ikhwan, agar ziarah kita adalah ziarah yang masyru'ah, kita hiasi ziarah kita dengan adab-adab yang diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti ini. Tidak boleh menduduki kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat duduk untuk duduk, atau kencing di situ, buang hajat di situ. Kita muliakan saudara kita ketika dia hidup dan juga ketika dia sudah mati. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita masuk ke makam, kita lepas sandal, ya. Kecuali jika di kuburan itu memang ada jalan khusus paving memang, atau memang cukup banyak duri-duri, ya, mungkin akan menjadikan kaki kita terluka. Maka tidak mengapa kita memakai, dengan tetap memperhatikan kondisi yang terjadi. Kita tidak menginjak-injak dan makam. Ini ziarah yang masyru'ah. Termasuk ziarah yang masyru'ah adalah bagi kaum laki-laki saja, menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur. Ini masalah yang terjadi khilaf di dalam para ulama. Karena tadi di antara apa namanya akibat-akibat yang tidak baik. Adanya niyahah merata di mayit, atau terjadi fitnah, apalagi jika wanita itu kemudian berkabar lurus, berhias, pakai wangi-wanginya. Dan juga ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang melarang adanya wanita untuk ziarah. La'anallahu zawwarat al-qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Sekali lagi masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama, dan ini tentunya lebih berhati-hati. Wabillahi taufiq. Nah, bagi yang berpendapat bahwa saya wanita diperbolehkan untuk ziarah, maka wajib bagi dia untuk menjaga adabnya. Adapun yang terjadi saat ini, banyak di antara penyelisih-penyelisih syariat, pakai wangi-wangian, bertabarruj, ini tidak diragukan, tidak boleh. Dan untuk kehati-hatian, jadi lebih kita condong ke dalamnya adalah tidak diperbolehkannya wanita untuk usia. Ala kulihan, ini masalah menjadi khilaf di dalam para ulama. Rahimahullah. Ada pun ziarah kubur yang kemudian justru ya, ziarah itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada yang kasih sajen-sajen ya, di kuburan itu. Pernah kita datang ke kuburan, di kuburan itu ada air kopi, ada makanan-makanan, ada apa ini? Untuk apa ini? Dikasih sesaji. Ada yang berdoa minta kepada mayit, menggantungkan harapan, tawakal pada mayit, ini semuanya adalah bentuk ya asyirku billahi azza wa jalla. Ziarah-ziarah seperti ini adalah ziarah yang tidak diperbolehkan. Ya, dengan muharramat, dengan syirkiyat, dan mubtada'at, antara yang syirku billahi azza wa jalla. Kemudian di antara masalah yang juga penting untuk dipelajari terkait sesudah kematian adalah hal-hal yang bermanfaat untuk mayit. Hal-hal yang bermanfaat untuk mayit ini juga perlu pembahasan. Apakah ada amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk mayit sesudah kematian ini? Nah, tidak diragukan masyarakat muslimin rahimahumullah, bahwasanya setiap orang yang mati itu berharap seandainya masih ada yang bermanfaat untuk dirinya sesudah dia mati, karena dia sudah tidak bisa lagi beramal. Nabi SAW bersabda, di antara amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya, dan ini tentunya mendorong kita untuk memiliki amalan-amalan itu. Kata Nabi SAW, "Idza mata insanu qata'a 'amaluhu." Jika seorang mati akan terputus amalannya kecuali tiga: shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, wakaf, atau yang sebesar. Dan wakaf itu tidak harus besar, tidak harus tanah lebar dibangun di atasnya masjid, tidak harus. Nah, gelas pun bisa menjadi wakaf untuk kita. Perkakas makan, ya, perkakas alat-alat apa namanya, masa kita berikan kepada makan. Pondok pesantren yang mengajarkan ilmu kita bersunnah, difahmi syarat, diberikan kepada panti asuhan, selama bermanfaat, maka itu menjadi wakaf, sedekah jariyah. Menggali sumur termasuk sedekah mana? Jariyah. Membebaskan tanah, membangun masjid di atasnya, sedekah jariyah. Mewakafkan mushaf, mushaf yang diwakafkan juga sedekah jariyah. Selama mushaf itu dimanfaatkan. Nah, lebih dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajari seorang anak berwudu dengan baik. Jangan meremehkan ilmu wal muslimin, jangan meremehkan sunnah Nabi SAW, walaupun sedikit, tidak ada yang remeh dalam sunnah Nabi SAW. Seorang diajari wudu dengan baik, berapa banyak pahala yang akan dia raup? Hanya Allah saja yang tahu. Anak ini dia gunakan wudunya yang dia diajari oleh gurunya, yang dia dapatkan dari guru sehari makan digunakan untuk wudu. Dan itu terkait dengan ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Dipakai selama seluruh hidup. Allahu Akbar. Berapa pahala yang mengalir? Mengajari anak membaca Al-Qur'an Karim. Mengajari anak untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mengajar anak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya pahala itu. Maka jangan sia-siakan. Maka di sini kita juga mengajak antum semuanya untuk memberikan andil di dalam dakwah ya Allah. Memberikan andil di dalam memberikan apa namanya kemampuan kita untuk menyebarkan ilmu kita masuk termasuk di negeri kita ini yang sangat membutuhkan di saat-saat banyak orang yang tidak tahu, di saat banyak orang tidak mengerti, di gunung-gunung sana masih belum tergarap, di pesisir-pesisir pantai masih banyak kesulitan-kesulitan, di gunung-gunung juga demikian. Butuh ilmu disebarkan kepada masyarakat. Au waladin salihin yad'una, atau anak saleh ya, benar-benar mendoakan kedua orang tua. Nah, kemudian yang bermanfaat bagi mayit, baiknya adalah amalan dia tersebut setelah mati mengalir, itu bagian dari amalan dia. Sekarang permasalahannya, amalan orang lain apakah masih bisa bermanfaat untuk mayit? Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pembahasan yang sangat panjang di kalangan para ulama. khilaf di dalam para ulama. Namun di situ ada perkara yang disepakati dan ada perkara yang diperselisihkan. Perkara yang disepakati di antaranya tidak boleh menghadiahkan amalan hati. Amalan hati itu tidak bisa dihadiahkan. Ada orang mati kafir, saya hadiahkan sebagian iman saya untuk dia. Ini amalan hati. Paman Nabi Abu Jahal mati dalam keadaan apa? Kafir, ya. Afan Abu Lahab. Abu Lahab tambat ziyada Abi Lahab bin Talib. Abu Lahab paman yang Nabi Rasulullah mati dalam keadaan kafir. Atau paman Nabi yang lain yang mati dalam keadaan kafir tidak bisa menghadiahkan amalan hati seperti iman sudah mati dalam keadaan kafir. Yang terjadi khilaf adalah amalan badan. Seperti seorang sholat menghadiahkan pahalanya, membaca Al-Quran menghadiahkan apa? Pahalanya. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tetapi wallahu a'lam, ya, yang kita lebih condong kepada amalan-amalan itu akan sampai, ya, selama ada dalil yang menunjukkan sampainya amalan-amalan itu. Seperti menghajikan orang sudah meninggal sampai pahala mengumrohkan, ya, karena ada dalil di sini haji umroh. Baik. Kemudian juga, ya, seorang bersedekah diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, karena jais ini boleh sampai. Sebagaimana ada seorang datang kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan tidak sempat berwasiat apapun. Seandainya dia masih hidup, mesti akan menyampaikan wasiat itu. Apakah boleh satu saudara diniatkan juga ibunya? Maka Nabi mengatakan wafat. Juga, ya, kalau mayit memiliki hutang puasa wajib, soma anhu waliyuhu, walinya berpuasa untuk yang meninggal. Soma anhu waliyuhu, puasa wajib. Hutang puasa wajib, ya. Walinya boleh berpuasa untuk orang sudah meninggal. Demikian juga membayar hutang berarti bermanfaat dan seterusnya. Sebatas itu yang disebutkan di dalam riwayat. Nah, adapun yang lainnya, maka ya, Allah Taala alam bisawab. Asal itu masalah menjadi khilaf di dalam para ulama dan tidak ada dalil yang menunjukkan sampainya tanamannya. Pahala-pahala amalan tersebut. Wal ilmu indallah, dan ilmu di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini barangkali beberapa masail yang bisa kita sebutkan. Nah, masih 15 menit. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita baca insyaAllah. Terkadang ketika ada saudara atau keluarga yang meninggal yang menyulami sedikit, ya, keluarga ingin, ya, yang menyulami banyak, mohon nasihat. Ya, nasihatnya, ya, diberitahu saudara-saudara kita ikhwanah, ya, baik untuk apa namanya menyulati. Dan ini tidak mengapa, ya, diberitahu untuk berbanyak apa namanya yang menyulati. Nah, diingatkan pahala, ya, diingatkan besarnya pahala Allah Azza wa Jalla sehingga yang menyulati banyak. Allahu a'lam. Apakah imam tetap mengingatkan makmum untuk merapatkan shaf dalam salat jenazah? Nah, merapatkan shaf. Kalau sudah rapat bagaimana? Sah saja diingatkan untuk merapatkan shaf. Apakah muka mayit dan kaki harus menyentuh tanah saat dikuburkan setelah dibayangkan? Tidak. Cukup dilepas sama-sama ikatan-ikatan kita. Kalau misal ada pakaian yang digunting, apakah harus ikut dikubur atau bagaimana? Ya tidak. Tidak harus ikut dia dikubur. Cukup apa namanya? apa namanya kain tasawuf. Dan tidak ada keyakinan-keyakinan untuk kain sepak yang kalau dari buku nanti ada macam-macam tidak benar yang seperti itu. Tidak benar. Wabillahi taufiq. Ada sebuah permasalahan. Saya teringat sebuah permasalahan. Bahkan kadang yang itu dikuburkan adalah kain selimut yang tadi digunakan itu adalah semuanya. Berarti harta bisa dimanfaatkan. Tidak boleh kita buang seperti itu. Ini termasuk tabdhir, menyanyiakan apa? Harta. Atau kain-kainnya masih bagus. Cuma karena ini kalau tetap dipakai ini terbayang-bayang ini nanti bagaimana? Ada keyakinan-keyakinan lagi. Tidak, diambil ini harta. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang gigi emas. Jenazah punya gigi emas, ini bagaimana dilepas atau tidak? Kata beliau, jika gigi emas itu mudah untuk dilepas, tidak meyakinkan dan tidak mudah sampai susah berdarah-darah, mudah dilepas, maka lepas gigi itu. Karena itu adalah harta ya, yang memiliki nilai ya, dan kita ya, tidak akan menyenangkan untuk menyanyiakan apa? Harta. Nah, wabillahi taufiq. Kalau emas 2 gram saja berapa itu? 1 juta berarti ya. 1 juta itu beli mushaf banyak. Harta ini. Harta. Jangan seperti kufar yang justru menguburkan dengan harta-harta dan lengkap semuanya sini-sini emas dipakaikan contohnya mahal juga dia kita akan dibawa itu semuanya apabila itu bagaimana solusinya jika saya ingin menggelar pemakaman sesuai syariat terhadap keluarga saya sedangkan pemakaman tersebut masih asing diselenggarakan di daerah kami, apakah tetap dilaksanakan dengan apa namanya resikonya seperti biasa? Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menjawab masalah ini, ada sebuah perkara yang diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah untuk kita menuliskan wasiat sebelum kita meninggal, dan wasiat itu memiliki nilai yang sangat besar bagi orang-orang yang hidup, karena ada kewajiban kita untuk menunaikan apa? Wasiat. Ketika wasiat itu adalah wasiat yang berisi kebaikan, ketaatan. Jika ada wasiat, saya kalau meninggal dinantikan fulan. Kalau saya meninggal tolong dimakamkan, dimandikan sesuai sunnah. Misalnya di masyarakat yang memandikan adalah kaum wanita dan adalah fulan. Tolong yang memandikan adalah fulan. Insyaallah akan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian makamkan saya sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ada lembaga pemakaman setelah mau diangkat itu keluarganya suruh apa namanya kalau bahasa Jawa itu pelontos pelontos suruh melewati di bawah keranda semuanya kakeknya neneknya cucunya semuanya baik yang seperti tidak ada di dalam sana. Kalau kemudian adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat ini diikuti, kita akan terjatuh kepada banyak kesalahan. Harus ada upaya. Di antara upayanya ada yang satu dengan wasiat. Yang kedua pendekatan dengan cara yang baik. Pendekatan keluarga dulu dan pendekatan kepada tokoh apa namanya ya, masyarakat dalam hal ini. Insya Allah taala dimudahkan semua. Dan masyarakat kita ini masyarakat yang baik. Insya Allah taala. Selama kita sudah berusaha, dengan cara yang baik, insya Allah akan dimudahkan. berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, apalagi kalau dalam penyelenggaraan itu ada hal-hal yang mengandung kesyirikan dan seterusnya, tidak boleh kita mengikuti itu. Allahu a'lam. Baik, bagaimana hukum memberi upah kepada warga yang membantu proses pemakaman dalam pertubuhan? Baik, beri mereka uang, tidak masalah. Ketika ada yang menggali, apalagi di kota-kota besar, kadang mencari yang menggali, ya, biaya pemakaman itu masuk di dalam menggali atau menyewa tanah. Kalau sudah biaya daerah, tidak bisa memakamnya, kecuali harus bayar tanah. Ya Allah, subhanallah, hidup mempah, meninggal pun harus apa? Ya, seperti itulah, nah, basah-basah. Harus dimakamkan. Setahun 500 ribu, nah, basah-basah. Besok tidak bisa diperpanjang, tidak masalah. Karena ditumpuk lagi, juga tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada orang yang dia bekerja untuk menggali dengan apa namanya, untuk uang atau dia minta bayaran, dibayar. Dia lapar untuk makan atau minum, beri minum kepada saya. Ada pun kalau rokok, jangan diberi. Apabila tidak, karena itu membahayakan bagi yang rokok dan juga yang tidak rokok. Allah. Afwan Ustaz, kalau sakit kondisi hanya mampu berbaring, bagaimana saran untuk berwudu? Kita tolong kepada ya menemaninya ya, untuk mewudukannya. Baik, jika masih memungkinkan. Jika memang tidak boleh dia memakai air, maka bertayamum. Allah. Ustaz, ana mau tanya, jika surga dan neraka sudah ada, apakah sekarang telah ada penghuninya? Yang paling penting adalah kita mengimani apa yang Allah disebutkan dalam dalil. Dulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya, diciptakan dan berada di mana? Di surga. Ya atau tidak? Itu dalil yang menunjukkan surga itu sudah ada. Kemudian Hajar Aswad adalah batu dari surga. Dulu berwarna putih, kemudian berwarna hitam karena dosa-dosa halus. Jadi Hajar Aswad itu batu dari surga. Kemudian Nabi mengatakan setiap datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu apa? Surga. Dibelenggu pintu-pintu neraka. Berarti surga dan neraka sudah ada. Ketika seorang masuk ke alam barzah, jika dia orang beriman, dibukakan pintu apa? Menuju surga. Ketika juga orang itu kalau kafir munafik, dibukakan pintu menuju neraka. Ketika Nabi Isa Mi'raj melihat surga, melihat neraka. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah disediakan, bukan akan disediakan. Telah disediakan, ini sudah ada. Tapi jangan seperti orang-orang yang mengatakan ini, kalau sudah ada itu sebagaimana, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Dalam hadis dikatakan, dalam riwayat Tirmidzi, nasamatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah kama qala Rasul alaihi wasallam. Roh orang-orang yang beriman itu berada di surga. Roh orang-orang beriman. Adapun jasadnya, ya, dikubur menjadi tanah rusak, kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Dan nanti pada hari kiamat akan bergabung antara jasad dan roh, dan keduanya akan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala wa Raka Allah wa Liyadulillah. Baik. Ustaz, apakah para salaf terdahulu ada yang mengucapkan, jika kau berada di surga kelak, cari aku. Jika tidak ada aku di surga, maka mintalah kau kepada Allah agar aku dimasukkan ke surga-Nya. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas dalam hadis yang sahih, di antara orang-orang yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang beriman untuk saudaranya. Ketika ahli jannah sudah masuk ke surga, ahli neraka juga demikian, masih ada orang-orang yang beriman namun dosanya banyak masuk dalam neraka. Saudara-saudaranya yang beriman di surga tidak melihat saudaranya itu, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, fulan, fulan, dulu dia sholat bersama kami, dulu dia beribadah bersama kami, namun sekarang di neraka, ya Allah. Banyak dosa. Kemudian Allah memerintahkan untuk mencari teman-temannya, ya, dimasukkan ke dalam surga. Allah Jalla wa Ala berhak mendapatkan syafaat dengan syarat dia adalah ahlu tauhid, dia tidak mati dalam keadaan ada syirik. Adapun kalau orang mati dalam keadaan syirik, alhamdulillah, maka tidak akan bermanfaat syafaat siapapun. Wallahu a'lam. Orang tua yang dimintakan ampun oleh anaknya yang soleh, apakah akan sampai jika si orang tua bukan yang mendidik anaknya yang menjadi soleh? Orang tuanya fasik, ya, dan tidak mendidik anaknya, ya, atau menyanyiakan anaknya, kemudian anaknya menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Dan ini diantara perkara yang disepakati oleh para ulama, doa itu bermanfaat bagi mayit. Doa itu bermanfaat bagi mayit. Nah, ini pula diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, seandainya amalan-amalan badan itu bermanfaat bagi mayit, ini saya Nabi SAW akan berikan petunjuk dengan bimbingan itu. Kamu baca Quran niatnya untuk fulan, tetapi Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi, ya, mengarahkan umatnya untuk mendoakan orang-orang sudah meninggal. Ini menunjukkan dosa doa itu termasuk perkara yang paling bermanfaat bagi mayit. Termasuk orang tua yang tidak soleh, yakni dia muslim tetapi Allah, ya, doa anaknya yang soleh bermanfaat walaupun bukan orang tuanya yang mendidik. Allah. Satu lagi, ikhwatul kiram, rahimakumullah, mohon nasihat untuk para suami yang suka berperilaku ketus kepada saudaranya yang masih, ya, mungkin belum mengaji atau apa namanya, ikhwatul kiram, rahimakumullah, jadilah anda menjadi orang yang dikatakan kunci yang membukakan kebaikan. Jangan menjadi orang yang menutup kebaikan dan membuka pintu-pintu kejelekan. Baiklah di dalam bermuamalah dengan tetangga kita, kepada saudara kita, ya. Nah, ucapkan salam, tebarkan salam kepada mereka. Saudara-saudara yang belum mengerti tentang apa namanya akidah yang sahihah atau belum mengerti ibadah yang baik, masih kadang sholat, kadang tidak, atau ajak mereka dengan cara yang baik. Ucapkan salam, tebarkan salam kepada mereka, ya. Ajak mereka, ambil tangan mereka, ayo ngaji, ada pelajaran Al-Quran, baca Quran, ada pelajaran apa namanya tata cara jenazah, ada pelajaran tentang bagaimana tata sholat, tata cara sholat, ajak mereka dengan baik. Ya. Doakan saudara-saudara kita agar mendapatkan hidayah. Jangankan, ya, tapi orang yang belum, artinya semua orang butuh hidayah, termasuk kita juga. Kita diperintahkan oleh Allah untuk terus kita hidayah, ihdinash shiratal mustaqim, padahal kita sudah masuk Islam. Karena tidak cukup hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, setelah masuk ke dalam agama Islam pun kita terus butuh hidayah dijaga sampai kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali maksudnya muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina